Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kami hibu rabbun alaikum. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah. Ikhwan fillah wa fadhilah, bapak-bapak kali ibu-ibu, para jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis yang mulia ini. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita keberkahan, memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam kebaikan dan menjauhkan kita dari kejelekan, dan mugi-mugi kita diberikan keistiqomahan dalam menjalani syariat-syariat Islam. Baik, kesempatan kali ini kita seperti biasa akan mempelajari dua macam materi. Yang pertama Masailul Jahiliyah dan yang kedua Bulughul Maram tentang masalah muamalah. Yang pertama kita bahas Masailul Jahiliyah tentang perkara-perkara jahiliyah, di mana kita akan melanjutkan bahasan yang terakhir Masail ke-35. Betul ya? Taqarrubu ilallahi fi'lil muharram, yaitu orang jahiliyah biasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Sekarang ke-36. Ya, betul? Ya. Syekh Muhammad mengatakan taqarrubu ilallah bi tahrimil halal wa tahlilil haram, yaitu mereka mendekatkan diri pada Allah dengan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Yaitu kata Syekh di sini, ta'abbud bi tahrimil halal kama ta'abbadu bi syirki. Yaitu orang-orang jahiliyah itu beribadah dengan mengharamkan yang halal, sebagaimana mereka beribadah dengan melakukan kesyirikan. Maka diantara sifat jahiliyah dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan, yaitu dengan seseorang mengharamkan apa yang Allah wajibkan, dengan mengharamkan apa yang Allah wajibkan. Contohnya di sini kata Syekh Shalal Fauzan, contohnya adalah diharamkannya, ada yang mengharamkan untuk menutup aurat, ada yang mengharamkan untuk memakai jilbab. Yaitu kalau di tengah-tengah orang musyrik dahulu, kalau tutup aurat itu tidak boleh ketika melakukan tawaf. Ya, tutup aurat itu tidak boleh ketika melakukan tawaf. Ini yang terjadi pada orang-orang musyrik dahulu. Nah, kalau orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu mengharamkan, kalau orang Nasrani, mereka mengharamkan yang thayyib-thayyib. Makanan yang enak-enak itu jadi haram. Kalau orang Yahudi, abahu li anfusihim ma haramallahu misla riba. Kalau orang Yahudi, mereka itu membolehkan apa yang Allah haramkan seperti riba. Jadi berarti di sini lihat ada tiga kaum ya. Ada orang musyrik, ada Yahudi, ada Nasrani. Kalau orang musyrik, menutup aurat itu diharamkan. Ya, orang musyrik menutup aurat diharamkan. Ketika kapan? Saat tawaf keliling Ka'bah. Yang kedua, orang Nasrani. Yang enak-enak itu jadi haram. Makanan yang enak-enak atau halal itu jadi haram. Di sini bukan makanan saja, namun pokoknya segala sesuatu yang halal mereka haramkan, seperti nikah. ya kan, para pendeta mereka kan tidak boleh menikah, ya kan? Jadi pingin hidup membujang, ya, demi mengabdi pada Tuhan, mereka katakan seperti itu. Nah, kalau orang Yahudi yang ketiga di sini, kalau Yahudi dia menghalalkan yang haram. Riba sudah jelas-jelas haram. Orang Yahudi menghalalkan riba. Berarti ada tiga golongan sini ya, yaitu orang musyrik tadi apa? Menghalalkan, mengharamkan, menutup aurat ketika tawaf. Orang Nasrani mengharamkan yang enak-enak seperti nikah. Kemudian orang Yahudi menghalalkan yang sudah haram seperti riba. Ini sifatnya orang jahiliyah. Jadi mereka seperti kata Syekh tadi, mendekatkan diri pada Allah dengan mengharamkan yang halal, atau sebaliknya menghalalkan yang haram. Kita lihat pada tiga golongan tadi. Maka sikap seorang muslim itu seperti apa? Lihat, kita lihat terlebih dahulu. Allah itu melarang orang-orang beriman, ya, seperti disebutkan di sini dalam surat Al-Maidah ayat ke-87. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan yang halal yang telah Allah halalkan bagi kalian. Wa la ta'tadu, janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidaklah suka pada orang yang melampaui batas. Di sini diperintahkan, Allah perintahkan pada orang yang beriman, jangan haramkan yang sudah halal. Jangan haramkan, ya, yang sudah halal seperti nikah. Yang sudah halal, yang sudah dikatakan enak, boleh kita itu mengkonsumsinya, boleh kita itu melakukannya, jangan diharamkan. Maka kata Syekh Al-Fauzan, fal mu'min la yatashaddadu fit tahrim ma ahlallah wa la yatasahal wa yastabi al muharramat. Sifat seorang mukmin. Kalau tadi kan kita lihat tiga golongan, nggih. Kita lihat tiga golongan tadi, orang musyrik, terus Yahudi, terus Nasrani. Sekarang orang mukmin, kata Syekh Al-Fauzan, punya sikap yang pertengahan. Yaitu apa? Tidak bersikap keras atau berlebih-lebihan dalam mengharamkan apa yang sudah halal. Jadi sifat orang mukmin itu tidak berlebih-lebihan dalam mengharamkan apa yang sudah halal. Kemudian jangan berbudak-budakan juga dalam mengharamkan. Oh maaf, jangan bermudah-mudahan, ya, ya, dalam memulaikan sesuatu yang haram. Jangan bermudah-mudahan dalam memulaikan sesuatu yang haram. Jadi intinya di sini kata Syekh Al-Fauzan, sifat orang beriman bal yakunu mu'tadilan, sikapnya pertengahan. Dalam mengharamkan dia tidak bersikap keras, tidak sangat keras sekali, padahal itu sudah Allah halalkan. Kemudian dalam menghalalkan juga dia tidak bermudah-mudahan. Jadi intinya bersikap apa? Tengah-tengah. Tidak seperti orang musyrik, tidak seperti orang Yahudi, tidak seperti orang Nasrani. Jadi orang muslim, orang beriman itu beribadah dengan apa yang Allah halalkan, mereka beribadah juga dengan apa yang Allah haramkan. Artinya mereka kerjakan apa yang Allah halalkan dan mereka tinggalkan apa yang Allah itu mengharamkannya. Jadi intinya apa yang dilakukan oleh orang musyrik, oleh orang Nasrani, dengan mereka itu menghalalkan rohbaniyah. Rohbaniyah itu maksudnya hidup membujang, tidak mau menikah. yaitu juga kepada orang musyrik dengan telanjang saat melakukan tawaf. Intinya semuanya itu tidak ada dasarnya, bukan yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan. Intinya di antara mereka itu beribadah dengan melakukan maksiat. Jadi mereka mendekatkan diri pada Allah dengan maksiat dan juga dengan ajaran yang tidak Allah Subhanahu wa taala tuntunkan. Intinya masalah seperti ini bahaya sekali, kata Syaikh Fauzan. Sebagaimana orang-orang jahiliyah itu beribadah dengan berbuat syirik, dan inilah yang sangat-sangat parah, dan ini masih muncul dari sejak dulu sampai saat ini. Ada yang yatufuna bil kubur, melakukan tawaf keliling kubur. Ada juga yang yasbahuna laha, ada yang menyajikan sembelian, sesajen atau tumbal kepada selain Allah atau di sisi kubur. Wa yanzuruna laha, dan ada juga yang menyajikan nazar, melakukan nazar atau memenuhi persyaratan-persyaratan, misalnya dalam pesugihan misalnya, kan ada nazar yang dipenuhi. Kalau ini dipenuhi, barulah permintaannya itu akan dimudah untuk dikabulkan. Intinya mereka dulu melakukan ibadah-ibadah seperti sembelihan, seperti tawaf, seperti nazar, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, bukan maksudnya menyembah kubur. Nah, maksudnya di sini adalah sebagai perantara untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dan kami tidaklah menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Haula'i syufa'una indallah. Atau kata Allah, orang-orang musyrik itu menjadikan sesembahan mereka itu sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Jadi cuma perantara. Mereka tidak menyembah langsung. Inilah yang terjadi pada orang musyrik dahulu. Sedangkan kata Syaikhul Fauzan, orang musyrik saat ini mereka itu ngaku-ngaku Islam. Mereka mengaku adalah orang muslim tulen. Dan mereka melakukan seperti itu. Kalau dulu itu enggak mengaku muslim. Kalau sekarang kan ngakunya apa? Muslim namun berbuat syirik. Kalau dulu sudah jelas, wah saya musyrik, ya sudah musyrik, gimana lagi? Nabi sudah cap, saya itu adalah musyrik, gimana lagi? Kalau sekarang ngaku muslim, ingin mengembalikan tradisi. Tradisi apa? Tradisi syirik. Tradisi syirik ini yang dihidupkan. Maka pengagungan pada orang soleh, nyembah-nyembah kubur, ya. Ini yang ingin diagungkan. Nah, intinya apa yang Syekh katakan tadi di awal, ada tipe tiga orang tadi, orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka menjadikan ibadah kepada Allah dengan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Sekarang kita lihat lagi yang ke-37, masih kaitannya dengan ini. Ittikhadu al-ahbar wa ruhban arbaban min dunillah, yaitu mereka menjadikan ahbar, pendeta-pendeta, ulama mereka. Ahbar itu ulamanya Yahudi. Ahbar itu ulamanya Yahudi. Waruhban, ruhban itu pendetanya Nasrani. Kalau ulama Yahudi itu terkenal orang yang berilmu, namun apa, ilmunya tidak diamalkan. Kalau orang Nasrani, pendetanya itu terkenal rajin ibadah, namun tidak didasari dengan ilmu. Jadi orang-orang jahiliyah itu mengangkat ahbar mereka, ulama mereka dan pendeta mereka, arbaban min dunillah, sebagai Rab, sebagai Tuhan selain Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ya di sini katakan oleh Syekh seperti itu, dan di sini dikatakan oleh Syaikh Fauzan, contohnya orang Yahudi dan Nasrani dikatakan dalam ayat surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masiya ibna maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. ittakhadhu akhbarahum, dan mereka menjadikan ulama mereka, warubbanahum, dan pendeta mereka sebagai tuan-tuan selain Allah. Dan Isa putra Maryam, dan itu juga diangkat sebagai Rabb mereka, sebagai Tuhan mereka. Dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali untuk beribadah kepada sesembahan yang satu saja. Intinya di sini, orang-orang jahiliyah itu punya sifat mentaati ulama mereka tanpa memandang itu benar ataukah tidak. Mereka juga mentaati pendeta mereka tidak memandang itu benar ataukah tidak. Keliru mereka di mana di situ? Mereka orang Yahudi dan Nasrani ya ta'abbaduna lillah bittiba'il ahbar wa ruhban fi masyiatillah. Mereka mengangkat ulama dan pendeta itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Yang haram sudah jelas haram, mereka halalkan. Yang halal sudah jelas halal, mereka haramkan. Masalahnya di situ. Intinya yang dilakukan di sini disebut dengan syirik dalam ketaatan, syirik to'ah. Jadi jalan penting-penting di sini. Ini kalimat penting di sini. Jika seseorang, ya bisa dirinci, ya. Seseorang mentaati ulama. Seseorang mentaati ulama. Ini rincian pertama dulu. Rincian pertama. Seorang mentaati ulama. Padahal sudah mengetahui yang halal yang disebut ulama itu jelas haram. Jadi yang halal yang disebut oleh ulama itu pada dalam dalil itu katakan jelas haram. Riba itu jelas haram karena ngikut ulama, dia katakan atau dia yakini itu halal karena manut sama ulama. Mau pakai dalil 1000 dari Al-Quran, mau pakai dalil yo saking hadis, pokoknya kulo manut kali Pak Kiai. Seandainya Pak Kiai yo sholat tiarap juga aku manut. Ya, pokoknya ibaratnya seperti itu. Ya, sholatnya mau kiainya mau seperti apa, pokoknya manut. Dia ingat ya, keyakinannya ini kan sudah jelas dalil itu katakan haram. Dia sudah tahu itu haram. Namun karena kata Pak Kiainya itu halal, ya diikuti halal. Ini kalau yang pertama di sini, ini kafir. Ya, syiriknya syirik dalam ketaatan, kafir. Karena dia sudah menghalalkan yang Allah haramkan dengan keyakinannya. Ini hati-hati seperti ini. Sedangkan yang kedua, ada yang mentaati ulama, ada yang mentaati ulama tanpa meyakini ya yang jelas haram itu halal. Dia tidak punya keyakinan ya yang haram, ya tetap dia yakini haram. Yang halal ya tetap diyakini halal. Namun ketika itu terpaksa ngikuti. Ya, ketika itu dia keadaannya terpaksa ngikuti karena enggak enak. Namun ingat ya, keyakinannya, i'tikadnya tetap diyakini itu halal. Sebagaimana yang Allah tetapkan. Yang haram itu dia tetap yakini itu haram. Maka ketika dia seperti itu, ya, tidak sampai kafir. Dia tidak sampai kafir. atau kita katakan dia melakukan kufur asghar, kufur kecil. Yang pertama tadi yang berat, wis sudah dipahami itu haram, lantas karena ngikuti kiai dijadikan halal, dia yakin. Kalau yang kedua, dia sudah tahu itu haram, namun ini karena gak enak sama pak kiainya, dia lakukan. Atau dia yakini itu halal, karena tidak enak sama pak kiainya, dia haramkan. Ketiga ini tidak sampai kafir. Yang kafirnya itu pada yang pertama, itu sama saja dia ngangkat pak kiainya itu sebagai Tuhan, mempertuhankan kiai. Ya, sama saja dengan mempertuhankan kiai. Itulah yang disebut dengan ayat tadi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan ulama mereka dan pendeta mereka sebagai tuhan selain Allah, artinya menuhankan ulama. Kalau kita berarti apa? Menuhankan kiai. Nah sekarang ini ada penjelasan yang bagus dari Syekh Shalih Fauzan. Intinya di sini, janganlah menaati ulama secara mutlak. Kalau ulama itu benar baru ditaati, kalau keliru tidak boleh ditaati. Kalau dia keliru maka jauhi kesalahan dia, jangan diikuti. Pak kiainya itu keliru bertahun-tahun dia berfatwa seperti itu, maka jangan diikuti. Ikuti dalil, ikuti apa kata Allah, ikuti apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian, seandainya engkau itu tidak tahu kalau ulama itu salah gimana? Kita kan kadang ya cuma ngasal ikut saja. Sekarang keadaan ulamanya kita itu tidak tahu, dia itu benar apa enggak ya? Pokoknya asal ikuti. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, fa anta ma'dzur. Engkau ketika itu punya uzur. Karena ulama itu kamu ikuti, kamu tidak tahu itu benar atau salah, cuma ngasal ngikut. Mau ngikut siapa lagi? Wong dia tidak kuasai dalil, cumanya bisa taklid buta, cumanya bisa fanatik dengan ulama. Tidak mungkin lagi dia itu belajar. Pokoknya oh cara sholatnya seperti itu, oh cara zikirnya seperti itu, dan dia tidak tahu kalau ulamanya itu salah. Maka itu dianggap sebagai uzur. Fa anta ma'dzur. Namun tidak boleh katakan seperti ini. Kata Syekh Fauzan tidak boleh mengatakan biar saja kita ikuti ulama saja, nanti kalau salah dia yang nanggung. Enggak boleh. Ya. Kan tadi kita sudah bilang kan engkau ada uzur ketika itu. Namun kata saya tidak boleh katakan pokoknya saya manut saja sama ulama, mau dia itu salah terserah nanti dia yang tanggung dosanya juga. Kata saya tidak boleh mengatakan terlebih seperti itu. Ya, fa hadza la yajuz. Saya katakan Syekh Shalih Fauzan mengatakan ini tidak boleh. Karena kata Syekh Shalih Fauzan, masing-masing orang itu punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Kamu salah ya tanggung sendiri, nanti ulamamu itu salah ya tanggung juga sendiri. Jadi tidak boleh lampiaskan semuanya kepada ulama. Oh, biar saja kita kan manut saja sama Pak Kiai. Mau salah yo men, nanti dia yang tanggung semuanya. Ya, saya katakan tidak tepat seperti itu. Nanti di hari kiamat setiap orang itu punya tanggung jawab masing-masing. Kamu ya ulama keliru, dia tanggung sendiri. Kalau yang ini pengikutnya di sini keliru, dia tanggung sendiri. Punya tanggung jawab masing-masing. Jadi tidak boleh pada ulama semuanya seperti itu, apalagi orang yang tadi itu bisa untuk belajar. Ya, apalagi orang yang tadi yang mengikuti ulama tadi bisa untuk belajar, cari tahu dalil, bisa memahami Al-Quran, bisa memahami hadis. Jadi kata Syekh Shalih Fauzan, intinya di sini, kalau kita melihat fatwa ulama, haruslah tetap memperhatikan dalil, dalil saking Al-Quran, dalil saking hadis. Kalau tahu ulama itu tidak sesuai dengan dalil, maka jangan ulama tersebut diambil pendapatnya. Sedangkan kalau tidak tahu ulama itu benar ataukah tidak, baru kita dimaafkan. Namun kalau kita bisa pelajari dalil, yo pelajari dalil. Namun kata Syekh, di sini beliau tekankan terakhir, lakin yajibu alaihi at-tahari wa ziyadat tsabut. Hendaklah bisa pilih-pilih dan ambil fatwa dengan hati-hati. Harus cek terlebih dahulu, oh ulama ini saya jangan cuma ngikut saja. Periksa dulu, ini ada sesuai dengan dalil atau tidak. Jangan cuma ngasal ngikut. Nah itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dua masail jahiliyah, duanya saling berkaitan. Yang pertama tadi, orang jahiliyah mendekatkan diri pada Allah dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kemudian yang kedua tadi, ada yang mengangkat ulama atau pendeta sebagai Tuhan, itu dalam apa? Menghalalkan yang halal ataupun mengharamkan yang haram. Ya, menghalalkan yang haram atau ya sebaliknya mengharamkan yang halal. Intinya ulamanya itu dipertuhankan, kiainya itu diangkat jadi Tuhan karena manut dalam halal yang dihalalkan oleh ulama itu padahal dalil katakan haram. Atau dia manut pada ya ulama dalam mengharamkan padahal dalil katakan halal. Ini sama saja dengan mempertuhankan ulama. Kemudian tadi yang kita jelaskan terakhir, intinya kita tidak selamanya taklid buta pada ulama. Kalau bisa mempelajari dalil, ya mempelajari dalil. Dalil dari Al-Quran dan hadis. Namun kalau kita tidak bisa mempelajari dalil, ya sudah taklid. Kalau kita tidak tahu ulama kita itu benar atau tidak, pokoknya mengikuti saja. Ya, dan ketika itu kita dianggap punya uzur. Ya, demikian yang kita sampaikan untuk sesi yang pertama. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.